Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya saat ini ada di lobi hotelnya Semesta di Semarang. Alhamdulillah nih, Allah kasih kita ngaji di sini karena mungkin ya Allah tahu kita lagi membangun, mendirikan dan mengembangkan hotel apartemen untuk haji dan umroh. Subhanallah. Pemirsa, jangan nggak percaya kalau semua urusan itu mudah di tangan Allah. Jangan nggak yakin kalau segala urusan itu gampang asal bersama Allah. Saya juga nggak pernah kepikiran gitu, kok bisa bikin hotel, punya apartemen ya, yang didedikasikan untuk haji dan umroh gitu ya, dan untuk masyarakat muslim yang pengen berlibur tapi sekalian mengaji, belajar, menikmati suasana religi. Gak pernah kebayang gitu. Tapi Allah kemudian memberikan itu semua. Atas izin Allah, ketemu si fulan. Dan didukung oleh saudara-saudara semua, masyarakat setanah air, yang pada ikutan patungan usaha, ya. 10 juta, berapa begitu, ternyata berdiri hotel itu. Cuman lo, pokoknya jangan gak percaya lah. Emang kadang-kadang kan kita begini ya, ini sebelum kita ngaji nih tentang tambahan hadis seputar neraka, saya sambil ya dikit-dikit lah memberi pelajaran tambahan buat diri saya. Begini pemirsa, kadang-kadang yang tidak percaya kepada kemampuan saudara, kepada kebisaan saudara, adalah diri saudara sendiri. Saya kasih contoh, ada orang datang ke keterangan saudara, lalu saudara mendengar dia bicara, "Mas, tolong beli rumah saya." Saudara malah menolak. "Wah mas, salah nawarin sampean. Masa saya ditawarin rumah aja kayak gini kok masih ngontrak. Dari mana mas? Gak mungkin lah bisa beli rumah." Gimana? Orang saja sudah nawarin, artinya kan dia percaya ente bisa beli. Dan dia kan yang menggerakkan Allah, berarti Allah juga percaya ente bisa beli. Dan Allah bakal kasih duit, tapi gara-gara gak percaya ya udah. Saya punya teman, Effendi namanya. Gak punya mobil awalnya. Temennya datang pakai jazz disolawatin. Datang lagi pakai jazz disolawatin. Datang lagi pakai jazz disolawatin. Pindah mobilnya dari mobilnya Yasir jadi pindah mobilnya Effendi. Oh, subhanallah. Emang begitu, asal kita percaya. Makanya kalau saya tuh ya ketika bangun pesantren segala macam, bangun aja sih bilang. Persoalannya bukan persoalan duit ada atau tidak, persoalannya ente mau percaya enggak kalau ente bisa bangun. Ente mau percaya enggak kalau ente punya rezeki, gitu. Saya tuh kalau melihat tanah kosong yang saya lihat Allah, Allah bisa bangunin itu aja. Enggak mau melihat duit, kalau duit ya udah enggak ada aja begitu. Tapi kalau melihat Allah, Allah pasti ada terus kan. Bukan tanpa sebab nih Allah mengirim kita sekarang ini ada di lobby hotel. Karena sebentar lagi kita akan rekaman di hotel sendiri. Hotelnya ente semua, patungan sama aneh. Habis hotel selesai pemirsa, habis hotel selesai, insya Allah kita akan masuk ke industri pesawat. Wah, untuk pemirsa ada yang ngomong nih, apa-apaan sih Ustaz? Yang apa-apaan tuh ente, kenapa gak pernah mikir beli pesawat? Ente kayak sok jago aja Ustaz, emang begitu, banyak delusan. Saya tidak perlu mengerti tentang industri pesawat, kan ada yang mengerti industri pesawat. Karena itu saya mengundang saudara-saudara yang mengerti untuk bareng sama saya membangun industri pesawat. Ustaz, yang udah jago aja pada rontok. Enggak lah, usaha itu asal ada Allah di dalamnya, enggak bakalan rontok. Kenapa rontok? Allah nggak ada. Karyawan pada kagak sholat tepat waktu. Karyawan pada kagak sholat duha. Yang punyanya mabuk melulu, berzina terus. Ya nggak bakalan benar usaha apa juga. Sama seperti hotel, cara mikirnya sederhana aja. Saya nggak punya duit, tapi ada Allah. Dan saya punya ente, punya saudara semua. Punya bapak-bapak dan ibu-ibu semua, orang-orang tua saya yang sekarang ini melihat. Saya punya Allah, punya jamaah. Saya tinggal bilang, berdoa kepada Allah, ya Allah, benar-benar ada jamaah-jamaah yang punya duit yang kupercayakan, bisa ikutan sama saya ke tuan hotel, jadi. Terus siapa yang mau operasikan hotel? Yang mau operasikan hotel ini kan profesional di bidang hotel, toh. ada orang-orang yang sudah bekerja malam melintang di hotel dan mereka yang saya pekerjakan. Nah, yang saya lakukan adalah menghubungkan antara jamaah, profesional, pengelola hotel, sama duit, lalu dibungkus dengan persaudaraan dalam agamanya Allah. Jangan. Pesawat juga begitu. Saya beli pesawat ini punya Allah, punya jamaah. Setiap bulan itu lebih kurang 40.000 jemaah umroh berangkat ke tanah suci. 8 bulan loh setiap tahun kurang lebih ini, minus haji. Kalau haji kan 4 bulan kelar tuh, Mekah, Madinah ditutup, tidak buat umroh. Nah yang haji, yang umroh itu 40.000 tiap bulan. Selama 8 bulan, berarti berapa orang tuh? Berapa orang gue mikir coba? 40.000 sebulan, kali 8 bulan, 320.000 jemaah umroh setiap tahun. Lah kalau setiap orang patungan 1 juta aja buat beli pesawat, maka udah dapat 1 pesawat baru. Lah kalau kita belinya bukan pesawat baru, pesawat second udah jadi 2 jadi 3. Loh, yang jalanin siapa Ustaz? Ya, yang jalanin memang maskapai lah. Titip aja lagi ya, selesai. Ngomong neraka malah jadi ngomong hotel. Apalah, ini ilmu buat saudara. Kalau saudara ditawarin nih, men, beli mobil gue dong. Jangan bilang nggak ada duit. Bilang aja sama dia, insya Allah, berapa duit? 70 juta. Oh, yaudah, ntar aneh minta dulu deh. Minta sama siapa? Minta sama Allah. Minta sama Allah. Emang kita kenal sama Allah? Kenal, lu mau kata relasi sama Allah. Makanya jual mobil. Nanti ya, yang terusin lagi setelah yang berikutnya, Pak. Silakan. Baik saudara, kembali lagi bersama saya Yusuf Mansur di Ustaz Hati-Hati. Ente itu punya Allah, dan Allah ini segalanya buat ente. Jadi ketika saudara ditawarkan misalkan mobil, rumah, jangan bilang nggak ada duit, bilang aja, insya Allah, berapa duit mobilnya, gitu. 75 juta, boleh, ntar aneh minta dulu deh. Minta sama siapa? Minta sama Allah. Emang itu kenal sama Allah, kalau minta-minta sama dia, kenal. Allah nyuruh saya minta sama dia. Habis orangnya pergi, ente sholat Tuhan. Ente sholat hajat, ente doa sama Allah. Ya Allah, ditawarin mobil tuh. 75 juta. Lebih ini 80 buat beli sound systemnya. Insya Allah dapet. Ditawarin tanah, mau punya duit. Ditawarin rumah, mau punya duit. Aduh. Kapan punyanya ente, ente punya Allah bisa beli apa aja. Nah yang saya lakukan adalah itu semua. Saya bikin namanya patungan usaha. Sebenarnya saya mengajarkan kepada Indonesia bersatu. Alaikum bil jamaah. Selama ini kita mungkin berjamaahnya maksiat gitu loh. Dalam agenda maksiat kita berjamaah. Ya. Terus urusan yang baik-baik kita sendiri-sendiri. Nah ini sekarang ada patungan usaha. Kita nanti bikin rumah sakit, bikin restoran, ada proyek-proyek apa misalkan kita bikin juga patungan kita dari jamaah selesai insya Allah. Baik, sebagai sambungan ilmu kita pada pagi hari ini, kita belajar tentang hadis-hadis yang memuat tentang neraka. Tentu saya tidak bisa memaparkan kepada saudara semua banyak hadis karena keterbatasan waktu, tapi insya Allah 1-2 hadis yang berikut ini akan memperkenalkan kepada saudara seperti apa sih neraka itu. Sesudah beberapa minggu kita bicara tentang neraka dari beberapa seri dari ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, kemarin dan insya Allah juga hari ini kita akan belajar tentang hadis-hadis yang memuat tentang neraka. Salah satunya adalah hadis yang bicara memperkenalkan kepada kita yang namanya Nahrul Ghutab. Nahrul Ghutab. Nahrul Ghutab. Ini sungai, sejenis sungai yang ada di neraka. Jangan pernah bermimpi saudara. Ngelihat aja jangan sampai ente. Nahrul Ghutab ini jangan sampai ente lihat. Ya. Coba dulu baca dulu Nahrul Ghutab. Nahrul Ghutab. Jangan sampai aneh doain ente nggak pernah melihat ini. Nah, rugutoh, jangan sampai. Kalau bisa kita ngelihat sungai-sungai di surga aja lah. ya, sungai madu, sungai yang bening airnya, sungai yang enak. Kalau kita ke Lido, kalau kita ke sungai apa yang bagus, kita ngelihat sungai yang hitam aja udah empat. Ini bukan sekedar sungai hitam nih. Kan sungai-sungai di Jakarta, subhanallah, masya Allah ya. Ada sungai yang nggak ada airnya juga, malah jadi aspal sama sungainya, dilebarin jalanan. Apa sih Nahdlatul Ulama? Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu, la yadkhuluna al-jannata, satu, mudminu khamrin, dua, wa qati'u rahmin, tiga, wa musaddiqun bisahri. Bersabda Rasulullah, ada tiga golongan yang tidak masuk surga. Siapa itu yang terus-menerus minum arak? Jangan salah loh, hari ini tuh hotel mana coba? Kecuali sedikit hotel yang tidak ada minuman kerasnya. Alkohol dan sebangsanya. Makanya saya bangga nih mau hotel semesta. Coba lihat tuh, kagak ada tuh. Biasanya kan hotel begitu muncul aja, di sini udah wine, udah segala macam itu loh, minuman-minuman yang kacau-kacau. Ini kan kagak tuh, cuma blender di sini mah. Hotel blender di depan sebarang. Iya toh. Ah. Ada polisi lah yang nembak warga, betul kan? Gara-gara dia mabuk. Ada penjaga warung lah yang kemudian ngebobol apa namanya? Dia punya rumah majikan. Ada kemudian karyawan karena mabuk. Jadi hari ini mabuk itu masih jadi dosa nomor wahid juga hitungannya. Tengok enggak penjara-penjara sekarang? Penjara-penjara sekarang tuh banyak. Banyak perkara-perkaranya itu dimulai dari perkara-perkara mabok. Ada dulu saya punya teman satu sel ketika dulu di dalam, dia tuh nggak tahu kalau di dalam penjara, sadar-sadar tuh udah di penjara. Terus dia ingat-ingat kata temannya begini, dia mabok, dia bawa gerobak ke rumah orang. Jadi orang lagi ada orangnya, emang orang mabok, lagi ada orangnya TV-nya dibawa. Ya, orang mabok kan juga inget apa-apa. Nah, orang-orang yang mutminu khamrin, orang senantiasa terus-menerus minum arak. Yang kedua, qati'u rahmin, orang-orang yang memutus hubungan silaturahim. Hati loh, pemirsa. Kalau yang bilang begini nih, pokoknya saya emang mau menegur mak, wah apalagi mama sendiri udah masalah. Terus ente ngomong begini nih, tetangga gue sih sumpah ya, gak bakal mau lagi ngomong malu nih. Wah itu masalah tuh. Masalah tuh. Terus ente bilang, gue mah gak mau lagi dah, ngomong sama dia. Jangan. Biar saja orang berbuat dosa sama ente, gak apa-apa udah. Yang penting ente jangan balas dosa dengan mutusin hubungan silaturahim. Kalau gara-gara orang lain berbuat dosa, ente malah mutusin hubungan silaturahim, udah mah ente dijahatin, ente masuk neraka juga, rugi kan? Paham gak? Jadi karyawan dipecat, ya udah ya, udah apain? Jangan sampai silaturahim lu putus gitu. Tapi kan ada hak ente. Oke, kalau ada hak tuntut. Tapi silaturahim jangan diputusin. Hubungan antara istri dengan bekas suami, suami dengan bekas istri, ya, atau mantu dengan bekas mertua, tetap jangan diputusin silaturahim jalan. Kenapa? Kalau kita dalam mata rantai silaturahim ada yang putus, maka saudara-saudara itu masuklah pada kategori tidak akan masuk surga. Nah, ada satu lagi pemirsa, ada satu lagi, tapi insya Allah kita akan bahas satu lagi. Silakan. Oke. Rasulullah bersabda, tiga golongan, tiga orang yang tidak masuk surga siapa? Nomor satu, mudminu khamrin. Mudminu khamrin. Dia orang yang tukang mabok, ngobat, menggelek, ganja, inek, segala macam. Minum-minuman keras. Terus yang kedua, waqati'u rahmin. Mereka yang mutusin silaturahim. Apalagi kalau silaturahim itu yang diputusin sama orang tua, saudara, guru, wah ini berganda-ganda nih. Kan banyak tuh orang yang mutusin silaturahim sama guru. Jadi karena berseberangan, putus gitu. Nah, di dunia politik sering tuh, putus-mutusin silaturahim itu dulu. Raka deh. Yang ketiga, musaddiqun bisahri. Yang ketiga, musaddiqun bisahri. Ini musaddiqun bisahri ini parah nih. Karena ini judulnya adalah orang-orang yang percaya kepada sihir. Jadi sekedar percaya sama sihir aja, saudara, menurut hadis ini bisa masuk neraka. Saudara bukan korban sihir, tapi saudara percaya ini sihir. Udah tuh, masalah. Saya mencoba menganalisa ya, kok cuma percaya sama sihir, kok jadi masuk neraka? Iya, karena syirik. Contoh, ada orang kemudian, mungkin benar karena sihir gitu ya, mungkin benar karena sihir dia kena sesuatu lah. Terus kita bilang, oh dia emang kena sihir nih, jadi begini, jadi begitu. Bukan kan, karena Allah mengizinkan sihir itu terjadi. Harus ada kalimat pengantarnya gitu, kalimat yang menyelamatkannya. Misalkan, Masya Allah, atas izin Allah ya, dia kena sihir. Nggak apa-apa tuh kalau begitu, tapi kalau gila ya, dia kena sihir ya, jadi begitu. Nah itu dia kena gitu loh, kena jatuh syiriknya. Sama aja kayak ente punya duit haji, tiba-tiba dibawa lari orang. Terus ente bilang begini, saya gagal pergi haji nih karena ditipu sama orang. Udah, ente dosa tuh. Udah emang gak jadi haji, duit hilang, dosa pula, masuk neraka, gak masalah. Siapa sih yang bisa ngilangin orang punya duit? Allah. Siapa yang bisa menggagalkan orang pergi haji? Allah. Ya berhenti aja sampai disitu. Alhamdulillah saya belum diizinkan sama Allah. Selesai. Gak usah tambah-tambah lagi, itu aja udah. Oke. Kalau anda adalah termasuk yang tiga ini, bertobatlah. Kenapa? وَمَمْ مَتَ مُدْمِنَ الْخَمْرِ سَقَهُ اللَّهُ مِنْ نَهْرِ الْغُوْطَ. Barang siapa yang mati ya, sebagai pecandu minuman keras, sebagai orang yang memutusi sholat rahim, sebagai orang yang kemudian membenarkan sihir, percaya sihir, maka niscaya Allah gitu, سَقَهُ اللَّهُ مِنْ نَهْرِ الْغُوْطَ. Allah akan menuanginya atau memberinya minum dari sungai Guta. Kemudian diberitahu, wama nahrul guta, apa sih nahrul guta ini apa? Kejam pemirsa. Qala nahrun yajri min furujil mumisati yu'zi ahlan nari rihu furujihinna. Rawahu Ahmad. Seram, seram. Apa? Kata Rasulullah, nahrul guta ini adalah sungai yang airnya itu adalah kumpulan lendirnya pelacur-pelacur yang baunya busuk dari semua agama. Minuman ente itu. Saya memang ngebayangin ini udah geli banget. Ya maaf ya, gak perlu kita pertajam lah pembahasan ini. Tapi ente ngebayang lah kira-kira. Kalau air lendir kemaluannya para pelacur dari seluruh zaman dikumpulin dan dibanyakkan oleh Allah dengan izin Allah jadi air sungai disebut Nahrul Ghuta, tiba-tiba jadi minuman ente. Ayo yang pada mabok berhenti. Hah? Kenapa lo gara-gara ngedele, mabok, ganja terus ente ditangkap ya? Kayaknya masih gak seberapa kali, karena dipenjarakan makan juga, makannya sama yang di luar. Makanya orang gak jerak-jerak tuh, ini cuma begitu doang katanya. Ada lagi yang punya kekuatan angka, duit, mungkin bisa berkolusi misalkan dengan aparat penegak hukum yang mudah-mudahan sekarang sudah tidak lagi ya. Tapi kalau di neraka kan udah gak bisa lari bos, mau diapain itu. Mendingan kita jadi tamu hotel, disuguhin ya, apa namanya itu namanya? Ronde. Ah, begitu enggak. Sebagai penutup nih, ane mau ngidangin ente buat minum ronde, mau enggak? Oke, nih. Saya kasih ente minum ronde. Ah, pemirsa, kita bagi-bagi ronde. Ini namanya ronde khas apa Semarang. Sini. Tahu Boyolali? Kelihatannya tukang ronde asli yang ini nih. Ini mah tak pesan ke kula damel ke ronde. Oke. Cici-cici ya. Ini loro lah. Loro. Ini, terus ini. Pemirsa, makanan-makanan gini loh yang ente mesti minum, jangan arak, jangan bir itu. Yang manis-manis ya. Kenapa diabetes? Udah manis. Udah manis ya. Ah. Pagi-pagi mau makan gini subhanallah kan. Pokoknya hidup tuh ya, gak punya utang, ya gak? Hah? Pagi-pagi minum ronde begini, makan ronde, terus duit semiliar aja gitu ya. Insya Allah ada, insya Allah. Alhamdulillah ya. Mau pemirsa, ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu ya. kita belum doa sama belum doa. Besok aja doa dan doanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.